بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله: منها لطف الله العظيم بيوسف حيث نقله في تلك الأحوال وأوصى إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di antara faedah atau ilmu yang bisa diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah lutfullah al-azim bi Yusuf. Sifat dari lutf, ya. Kalau bahasa kitanya kelembutan, latif, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-lutf, lutfullah al-azim, kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar terhadap Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memindahkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lainnya terhadap Yusuf. Ya. Sampai belasan tahun. Kalau di sini kemarin Al-Imam Sadir rahimahullah mengatakan sampai 15 tahun kurang lebih berpisah dengan ayahnya. Kalau 15 tahun berarti ketika itu Yusuf umurnya, kalau sampai walamma balagha ashuddahu, itu kan ada pendapat yang mengatakan 30 atau 40 tahun. Taruhlah kalau berpisahnya umur 15, ya berarti ya 15 tahun kurang lebih. Al-Muhim seperti itu. Artinya syahid di sini adalah keadaan Nabi Yusuf dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, dari dimasukkannya Nabi Yusuf ke dalam sumur, kemudian diambil oleh kafilah berdagang, dijual, pindah lagi ke tangan yang lain, terus pindah lagi, pindah sampai masuk penjara. Ya kan keadaan kalau kita, ya waduh kok sedih banget. Ini versi kita manusia biasa. Nah itulah kelembutan Allah yang maha lembut, yang maha besar, yang maha perkasa, memindahkan satu keadaan kepada keadaan yang lain adalah ada rahasia di balik itu semua. Sehingga selama istiqamah, selama baik, selama di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, ya tidak perlu khawatir mau pindah ini pindah itu, dalam artian mau miskin, mau kaya, mau susah, mau senang, ada rahasia di balik itu semua. Miskin terus atau kaya terus, atau miskin kaya berubah lagi. Nah, kalau ditinjau dari orang ini, ya harus selalu bersabar dan bersyukur. Di sisi yang lain ada hikmah di balik itu semua. Jadi jangan merasa dirinya paling susah ujiannya di alam dunia. Ya masih ada lagi ujian-ujian bagi orang lain yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang seorang terlalu dibawa perasaan, kok anak paling susah, kok anak paling ini, anak paling itu, misalkan. dari perasaan dia saja, yang seharusnya dia curhat, meminta, memohon bimbingan pada Allah. Terlebih dalam keadaan genting, dalam keadaan susah, dalam keadaan darurat, minta kepada Allah. Tidak perlu kita curhat-curhat kepada manusia, ya, yang justru malah bikin melemahkan kejiwaan kita. Mintalah kepada Allah, mohon kepada Allah, berharap kepada Allah, thiqah billah, tawakkal ala Allah, terus meminta. Kalau ketika kita goncang, ketika kita lemah, justru meminta kepada manusia, akan semakin lemah, akan semakin terpuruk keadaannya. Harusnya di masa-masa itu ya dikuatkan pengharapan dia, amalan saleh dia kepada Allah. Karena ada rahasia di balik itu semua. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan juga ayahnya Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam. Ini rahasia yang besar di balik ketentuan Allah memindahkan dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Memisahkan antara Nabi Yusuf dengan ayahnya. Belasan tahun. Mungkin bisa lebih. Ada hikmah. Hikmah di balik itu semua. Qala rahimahullah wa minha annahu yanbaghi lil 'abd ayatamallaq ila Allah daiman fi tathbiti imani wa ya'mal asbab al mujiba li dhalik wa yas'alullah husnal khatimah wa tamamun ni'mah. Hendaknya seorang hamba harus terus menyeluruh berharap minta dalam sabat keimanannya kepada Allah secara menyeluruh, secara powerful, ya, sekuat tenaga dia minta kepada Allah, berharap kepada Allah, sabat iman kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Di setiap keadaan, baik senang maupun susahnya. Wa yas'alullaha husnal khatimah. Dan dia mohon minta kepada Allah husnal khatimah. Wa tamamu ni'mah liqawli Yusuf AS. Dan meminta kepada Allah agar diberikan nikmat yang sempurna. Bagaimana ucapan Yusuf alaihissalam, Rabbi qad ataitani minal mulk. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepada dari al-mulk, kerajaan. Lihat, perhatikan. Kebanyakan dari para anbiya diberikan kerajaan oleh Allah, kepemimpinan oleh Allah. Kerajaan. Nabi Sulaiman kerajaannya apa? Menguasai bangsa jin, ditundukkan oleh Allah. Seluruh bangsa jin tunduk kepada Nabi Sulaiman atas perintah Allah tentunya. Di sini Nabi Yusuf juga diberikan kerajaan. Ya. Kenapa? Karena bertakwa dan bersabar, proses, nggak bisa instan, nggak bisa cepat, lama, nggak bisa tergesa-gesa, pengen jadi pemimpin nggak bisa, hati-hati justru malah yang seperti itu akan justru menghancurkan diri kita, bahaya. Jangan belum apa-apa baru ya Nah, hitungan beberapa lama, pengen buru-buru jadi pemimpin, jangan. Proses-proses diuji oleh Allah. Sabar, waktu, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun para ulama. Puluhan tahun lamanya. Ya, sehingga tidak tergesa-gesa di dalam hal ini. Rabbi qad ataitani minal mulk, ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberikan padaku dari kerajaan, perbendaharaan. Wa'alamtani min tawilil ahadith, ya Allah, sesungguhnya engkau juga telah memberikan ilmu kepadaku dari ta'wil-ta'wil mimpi. Ilmu ta'wil mimpi ini penting bagi yang diberikan taufik oleh Allah, ilham oleh Allah, anugerah, hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua orang paham tentang hal ini. Fatir samawati wal ard, engkau lah yang menciptakan langit dan bumi. Anta wali fi dunya wal akhirah, engkau lah penolongku di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman wal hiqni bis salihin. Nah, ini mintanya Nabi Yusuf, diwafatkan dalam keadaan muslim. Dan meminta, Nabi Yusuf meminta agar digabungkan, dikumpulkan pada hari kiamat nanti bersama orang-orang yang saleh. Minta, Nabi Yusuf aja minta kepada Allah. Nah, kita jangan sombong, harus minta kepada Allah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Anta wali fi dunia wal akhirah, tawaffani muslima, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wal hikni bis salihin, dan kumpulkanlah aku di akhirat kelak nanti bersama orang-orang yang saleh. Fahadha ma yasrullah min al-fawaid wal-ibar fi hadhil qissah al-mubarakah. Wala budda an yadhhar al-mutadabbir al-mutafakkir ghayra dhalik. Kata Imam Sa'di rahimahullah, ini yang apa yang Allah mudahkan dari ilmu, faedah, ibrah, kisah yang diberkahi oleh Allah, kisahnya Nabi Yusuf. Wala bud, dan harus bagi yang mentadaburi ayat Al-Qur'an, dia harus apa? Nah, memikirkan faedah-faedah yang lain selain ini, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah. Fasallallahu ta'ala ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala, innahu jawadun karim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.